Tulung Agung 2017. Terima kasih. Selamat malam sayang-sayangku. Kita goyang bareng-bareng lagi ya. Yuk, say. Singusah Riko Pihi teko ring.